bin Malik dia berkata, "Shujjan Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauma Uhud." Membicarakan shujja, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada shujja adalah disebutkan oleh para ulama yaitu wa huwa an yadribuhu bi syai'in fayajrahahu fihi wa yashuqqahu thumma istu'mila fi ghairi min al-a'dha'. Asyajju di sini diterjemahkan pada waktu peperangan Uhud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terluka di bagian kepala. Untuk pembicaraan yang tidak diampuni tadi seluruhnya adalah yang meninggal dalam keadaan adalah luka di bagian kepala. Ya, luka di firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48 ayat 116 itu semuanya adalah yang meninggal di atas kesyirikan dan tidak belum bertobat dalam beberapa riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa dari para sahabat yang musyrik luka di peperangan Uhud pada tubuh pada wajah beliau sebagian besar dari mereka Umar bin Khattab di antaranya Imam Ibnu Ishaq dalam kitab beliau Al-Maghazi semua orang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik berkata Abu Bakar As-Siddiq yang semuanya menyirikan Allah sallallahu alaihi wasallam ini tetapi ketika dia bertobat diampuni dosanya oleh Allah ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Anas bin Malik berkata kusirat raba'iyatun nabi sallallahu alaihi wasallam artinya gigi ya. Rubai, ada ayat yang berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru gigi susu ya. Dengan gigi tarik itu ada sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian dia ya. Kafir kemudian beriman lagi kemudian dia kafir lagi maka mereka ini orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia meninggal terakhirnya bagaimana? Kemudian ada ya, apakah dia dalam kekafiran atau tidak? Nah, itu disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 137. Nah, itulah yang disebut dengan nanti. Kalau dia akhirnya bagaimana? Kalau akhirnya beriman maka pada saat itu dia beriman. Asalkan imannya hakiki, keimanan benar-benar patah, bukan berarti ya, meskipun murtad dulu kemudian masuk lagi dalam keimanan, asalkan benar-benar beriman maka dia termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Pada peperangan Uhud wa syujja fi wajhihi faj'ala dam yasiru ala wajhihi wa ja'ala yamsahu dam wa huwa yaqul kayfa yu'allahu illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi wa sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yad'u ila rabbih assalamu alaikum artinya baik perhatikan baik-baik kemudian wajah beliau pun terluka. Nah, di sini ada penjelasan yang lain berarti bukan kepalanya yang terluka tetapi wajahnya. Di dalam riwayat Ibnu Hisham bahwa yang melukai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah Ibnu Shihab Az-Zuhri. Abdullah Ibnu Shihab Az-Zuhri. Beliau yang melukai di pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajnah itu di sini. Di sini terkena pisau atau yang penting terluka pipi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian keluar darah dari wajahnya. Kemudian beliau mengusap wajahnya yang mulia sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yaqul dan beliau bersabda kaifa yuflihu qaumun bagaimana akan beruntung suatu kaum khadibu wajha nabiyihim yang membuat berdarah wajah nabi mereka padahal ia sedang mengajak mereka kepada Rabb mereka maka turunlah ayat ini surat Ali Imran ayat 128. Surat Ali Imran ayat 128. Di sana ada penjelasan lain yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, Utbah ibn Abi Waqqas huwa alladhi kasara ba'iyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam sufla wa jaraha syafatahu sufla, yang membuat patah gigi seri itu ini ya, Pak. Di sampingnya. Di samping, bukan gigi seri, tapi di samping gigi taring. Ada gigi seri, ada gigi di samping gigi taring. Ya. Itu ada yang jelas Utbah bin Abi Waqqas mematahkan gigi Rabaiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bawah. Yang bawah. Dan dialah juga yang melukai bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bawah. Namanya siapa tadi? Utbah bin Abi Waqqas. Kemudian ada Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Dialah yang melukai, ya, melukai syujja itu adalah melukai dengan kemudian dagingnya itu terbelah, ya, dagingnya itu terbelah. Saya jelaskan secara detail kenapa, karena nanti ada faedah yang kita ambil dari sini, ya, bahwa yang melukai Abdullah bin Syihab bin Az-Zuhri, dialah yang melukai sehingga daging Rasulullah SAW terbelah, kemudian keluar darah di dahinya. Jadi dahinya itu siapa yang melukai? Abdullah bin Syihab. Nah, di sana wa anna Abdullah ibna Qami'ah jarahahu fi wajnati. Abdullah bin Qami'ah dialah yang melukai Rasulullah SAW di wajnah. Wajnah itu pipi, ya, di sini, di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhalat halqatani min hilaqil mighfar fi wajnatih. Gara-gara itu, dua dari rantai yang ada di topi perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke dalam pipinya. Subhanallah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anna Malik ibn Sinan massad dama min wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma izdarada fa qala lah lan tamassakan nar. Lalu Malik ibn Sinan, beliaulah yang menghisap darah dari wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak sehingga tertutup dan tertahan darah tersebut, tidak keluar lagi dari wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau muntahkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan tamassakan nar, artinya kamu tidak akan pernah dipegang oleh api neraka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang menarik dari cerita ini adalah bahwa Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, wa fi hadza wuqu'ul asqam wal ibtila bil anbiya salawatullah wa salamuhu alaihim liyanalu jazilal ajri was thawab wa lita'rifa umamuhum wa ghairu ma asabahum wa yata'assu bihim. Artinya, di dalam cerita ini bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah, nanti juga kita akan baca riwayat selanjutnya bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah luar biasa, terdapat pelajaran bahwa nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam mereka mendapatkan kesulitan, kemudian luka, ujian, agar mereka mendapatkan besar pahala yang besar, ganjaran yang besar, dan agar umat-umat mereka tahu tentang mereka bagaimana memperjuangkan agama dengan berat, dengan penuh perjuangan, dengan penuh ketabahan, dan agar umatnya mengikutinya, agar umatnya mengikutinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi, kalau boleh saya ingin perjelas bahwasanya Islam sampai ke kita hari ini bukan dengan leha-leha. Islam sampai ke kita sampai detik ini, dan mudah-mudahan kita diwafatkan di atasnya, itu tidak disampaikan oleh Nabi dengan santai-santai, penuh dengan perjuangan. Dan memahami perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menimbulkan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku ia lebih cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah mengatakan, kenapa disebutkan orang tua dan anak di sini? Karena tabiat manusia sangat cinta kepada orang tua dan anak. Makanya apabila ada orang tua kita dicela, pasti kita marah. Apabila ada anak kita diperingatkan, mau anak itu salah atau tidak salah, pasti kita marah. Maka para ikhwah sekalian, meskipun demikian, tetap kalau berhadapan dengan kecintaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka harus lebih cinta, harus lebih cinta dibandingkan seluruh manusia. Maka sekali lagi, kenapa tadi dijelaskan begitu luar biasanya oleh para pensyarah hadis, bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di peperangan Uhud. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya para nabi menyampaikan agama itu tidak dengan mudah, harus dengan perjuangan. Maka begitu juga pewaris para nabi. Ya. Innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para ulama mewariskan adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan harta emas dan perak, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang besar dari warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau warisan para nabi. Maka ketika para nabi menyampaikan agama begitu sulit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai orang yang gila, majnun. Dikatakan sebagai tukang sihir, sahir. Dikatakan sebagai orang yang terkena sihir, mashur, matbub. Jadi dapat dua gelar, tukang sihir iya, kena sihir iya. Dikatakan sebagai orang penyair, gila. Ya. Maka wajar kalau seandainya para pewaris-pewaris nabi, para ulama rahimahumullahu taala, mereka pun diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsalu fal amsal." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya, yaitu para ulama. Para ulama, para tabi'in, para sahabat, mereka adalah orang-orang yang berat ujiannya dalam menyampaikan dakwah, dalam menyampaikan agama Islam ini. Dan sekali lagi, merenungi perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam itu menumbuhkan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran menarik, itu pelajaran pertama dari hadis yang kita baca tadi. Pelajaran yang menarik yang kedua, yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi pada hadis tadi, yaitu waliyu'lam annahum minal bashar tusibuhum mihanud dunya, dan agar diketahui bahwasanya para nabi sampai asyraful anbiya, nabi yang paling mulia, nabi kita Muhammad ibnu Abdullah salawatullah wassalamu wa barakatuh alaih, beliau adalah disebutkan di sini minal bashar, termasuk manusia. Mereka mendapati kesulitan, mereka mendapati luka manusia. Maka di sini pelajaran yang berkaitan dengan bab bahwa selain Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk dimintai, didoai, diistighasahi, diisti'anahi, tidak pantas. Kenapa? Karena nabi saja termasuk manusia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat, dalam beberapa surat, di antaranya surat Al-Kahfi di ayat yang terakhir, ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana bashar mithlukum yuha ilai." Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Dan aku diwahyukan kepada dan diwahyukan kepadaku. Itu bedanya antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau manusia. Nah, ini pelajaran menarik bahwasanya tidak benar kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tercipta dari cahaya. Tidak benar kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tercipta dari selain tanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia. Kemudian wayatra'u ala ajsamihim ma yatra'u ala ajsamil bashar. Beliau mendapati pada diri-diri atau tubuh-tubuh para nabi pun mendapati sebagaimana yang didapati oleh manusia biasa. Liyataqanu annahum makhluqun marbubun. Agar orang-orang semua tahu, yakin bahwasanya meskipun mereka nabi, tetapi mereka adalah para makhluk yang dipelihara, yang dijaga, yang diciptakan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pelajaran menarik Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam luka-luka dengan luka yang sangat luar biasa tersebut adalah agar kita tahu bahwa beliau manusia, yang beliau adalah Abdullah, hamba Allah yang tidak boleh disembah. Kalau nabi saja tidak boleh seperti itu, apalagi orang-orang di bawahnya. Apalagi orang-orang di bawahnya. Taib, maksudnya di bawah kedudukan beliau. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, maka beliau bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka. Lalu turunlah ayat, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maksud dari tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka, maksudnya adalah semua apa yang terjadi itu adalah di tangan Allah. Ya, semua yang terjadi itu atas takdir Allah, bukan kuasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa laka minal amri syai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika Allah menurunkan laisa laka minal amri syai, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalau gitu urusanmu cuma doa, nyampaikan agama. Adapun hidayah milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagaimana tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma menyampaikan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca riwayat selanjutnya. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa fis sahihi an Ibni Umar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza rafa'a ra'sahu min ar-ruqi fi ar-raq'atil akhirah min al-fajr Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'dama yaqul sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu fa'anzalallahu laysa laka minal amri syai' wa fi riwayah yad'u ala safwana ibni umayyah wa suhail ibni amr wal harith ibni hisham fa'nazalat laysa laka minal amri syai' artinya. Dan diriwayatkan di dalam sahih. Ini sama juga. Ya, kalau kitab aslinya cuma kitab apa? Sahih. Tetapi dalam buku terjemahan kita ditolong oleh penerjemah. Dan diriwayatkan dalam sahih Al-Bukhari. Ya, sahih Al-Bukhari. Dan memang di dalamnya riwayat sahih Al-Bukhari. Ya, jadi sekali lagi dalam buku kita ini sering penulis menyebutkan di dalam kitab sahih. Itu bisa dalam sahih Bukhari, bisa dalam Sahih Muslim, bisa dalam kedua-duanya. Seperti ini, cuma Sahih Bukhari dari Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau salah satu sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis-hadis di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau juga salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, dan beliau itu urutan yang keempat. Hadisnya sekitar 2630 hadis. Ya, beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Pelajaran menarik dari seorang Abdullah bin Umar, kegigihan untuk beragama, untuk beribadah dalam keadaan masih muda. Ini patut dicontoh oleh anak-anak muda yang hadir di sini, ataupun diberikan pendidikan kepada orang tua untuk anak-anaknya yang muda-muda. Abdullah bin Umar yang patut kita contoh adalah beliau mempunyai kegigihan dalam mudanya untuk beribadah, mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam masa mudanya, masa bundanya digunakan benar-benar untuk ketaatan kepada Allah dan mengamalkan sabda Rasulullah s.a.w. riwayat Bukhari. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Salah satu dari 7 tersebut, syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang dia tumbuh di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Abdullah bin Umar seperti itu. Beliau termasuk orang yang belum diizinkan untuk ikut perang Badar. Kenapa? Karena umur beliau masih 14 tahun. Iya. Beliau juga termasuk orang yang tidak dimasukkan kepada perang Uhud. Ya. Kenapa? Karena umur beliau masih 14 tahun. Jadi perang-perang yang luar biasa, Badar dan Uhud, beliau tidak bisa masuk. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang masih muda. Padahal beliau sangat ingin untuk ikut perang Uhud tersebut dan perang Badar tersebut. Tetapi karena sangat muda, maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu belum diizinkan. Dan termasuk kegigihan Abdullah bin Umar dalam beribadah, diantaranya beliau termasuk orang yang masih muda dan banyak meriwayatkan hadis. Jadi ketika Nabi masih hidup, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau termasuk dari sahabat yang muda-muda yang banyak meriwayatkan hadis. Dalam zaman Rasulullah SAW, ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, ada dikenal dengan istilah al-abadillah al-arba'ah, yaitu 4 orang Abdullah yang masih muda, banyak meriwayatkan hadis, ya. 4 orang. Azan, silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa pelajaran menarik dari seorang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau adalah termasuk dari al-abadillah al-arba'ah. Al-abadillah maksudnya adalah seorang yang bernama Abdullah. Dan al-arba'ah adalah 4 orang. Jadi di zaman sahabat ada yang bernama Abdullah, dan dengan takdir Allah mereka ini muda-muda. Dan dengan takdir Allah mereka ini pun adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian yang ketiga yaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Kemudian yang keempat yaitu Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu. Ini adalah 4 sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Sekali lagi pelajaran dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau dengan masa mudanya beliau gunakan untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu tatkala muda beda dengan menuntut ilmu tatkala tua. Tatkala muda itu bagaikan memahat di batu. Tatkala muda bagaikan memahat di air. Ya. Menghafal surat Adh-Dhuha pagi hari, jangan sampai sore, zuhur sudah hilang. Ya. Jadi an-naqshu fi shighari kan-naqshi al-ilmu fi shighari kan-naqshi 'ala al-hajari. Menuntut ilmu di masa kecil itu seperti memahat di batu. Wal ilmu fil kibari kanaqshi 'alal ma, dan menuntut ilmu di masa tua itu seperti memahat di air. Tidak ada nilainya, artinya cepat sekali habisnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah Abdullah bin Umar. Salah satu pelajaran menarik juga Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau orang yang paling sering menapak tilasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham menapak tilas, Pak? Jadi gini, saking cintanya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal Rasulullah, beliau ingat di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup pernah menambatkan onta di pohon ini. Maka ketika beliau lewat di situ, tidak ada keperluan untuk singgah di situ, beliau pun menambatkan onta di situ. Saking benar-benar ingin mencontoh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliaulah yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap yang mengada-ngada dalam agama itu sesat, meskipun semua orang menganggap baik. Itu dia. Siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Hafsah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Hafsah, "Inna Abdullah rajulun salih." Sesungguhnya Abdullah Ibnu Umar adalah lelaki yang saleh. Ada pelajaran yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan khusus untuk saya pribadi mudah-mudahan ini bisa mengamalkannya, dan juga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mar rajul Abdullah law kana qama min al-lail." Sungguh lelaki yang paling baik adalah Abdullah bin Umar kalau seandainya beliau bangun malam. Kalau seandainya beliau bangun malam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saya dikirimi Al-Ustaz Al-Fadhil Hafizahullahu taala, Ustaz Firanda, sebuah perkataan yang sangat menarik tentang bangun malam. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari, saya bacakan apa yang disebutkan di sini. Kana al-Imam Ahmad ibn Hanbal idza ra'a talibal ilm la yaqumu min al-lail kuffa an ta'limi. Artinya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, jika melihat seorang penuntut ilmu tidak bangun malam, maka tidak jadi diajari oleh Ahmad ibn Hanbal. Enggak pantas jadi penuntut ilmu. Yang tidak bangun malam tidak pantas untuk nuntut ilmu. Kemudian waqad bata indahu Abu Usmah lailatan minal layali. Pernah suatu ketika seorang yang bernama Abu Usmah bermalam di rumah Ahmad ibn Hanbal. Fawada'a lahu al-imam ma'an lilwudu. Imam Ahmad ibn Hanbal meletakkan air untuk berwudu. Thumma ja'ahu qabla an yu'adzina lis-subh fawajadahu na'iman. Lalu Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala mendatangi beliau sebelum azan subuh dan mendapati Abu Usmah dalam keadaan tidur. Wal ma'u bihalih fa ayqadha. Dulu susah untuk pura-pura. karena dulu enggak ada air, enggak ada keran. Jadi wudunya ada di depan kamar. Ahmad, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah mendapati air seperti sedia kala tidak berkurang, artinya ini orang enggak bangun malam. Tidak digunakan untuk berwudu. Wa qala lima ji'ta ya Abu Usmah? Imam Ahmad mengatakan, kenapa engkau datang wahai Abu Usmah mendatangiku? Ada apa? Apa tujuanmu? Faqala ji'tu atlubul hadis. Aku datang ingin belajar ilmu hadis, mengambil riwayat-riwayat hadis dari engkau. Qala kaifa tatlubul hadis wa laysa laka tahajjudun fil lail? Bagaimana kau bisa menuntut ilmu hadis dan kamu tidak punya sholat tahajud di malam hari? Ya, ini amalan rahasia bagi penuntut ilmu. Ini amalan rahasia bagi penuntut ilmu. Kemudian beliau mengatakan, idhab min haitsu ji'ta. Pulang kau. Pulang. Dari mana kamu datang? Silakan pulang. Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan guru yang seperti ini, mungkin kalau sekarang dikatakan, wah, ustadznya kasar. Ustadznya pura-pura. Ustadznya macam-macam lah. Khalli ala Allah. Biarkan Allah yang menghitungnya. Wa kana al-Imam Syafi'i rahimahullah yaqul. Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, "Yambaghi lil 'alimi an yakuna lahu khabi'atun min 'amalin salih fi ma bainahu wa bain Allah taala." Harus seorang alim mempunyai amalan rahasia dari amal saleh antara dia dengan Allah. Yang dimaksud adalah salat malam. Kemudian beliau mengatakan, fa inna kullaman dhahara linnasi min ilmin aw amal qali aw amalin qalilin qalilun nafi' fil akhirah. Sesungguhnya yang sering terlihat oleh manusia dari ilmu ataupun amal itu sedikit manfaatnya di akhirat. Lihat nih baik-baik perkataan yang luar biasa. Fa inna kullama dhahara linnasi min ilmin aw amal qalilun naf'i fil akhirah. Amal dan ilmu yang sering terlihat oleh manusia itu manfaatnya sedikit di akhirat. Punya amalan rahasia. Mulai dari sekarang, ayo kita berlomba-lomba mempunyai amalan rahasia. Terutama dalam malam hari. Kemudian ada perkataan yang menarik lagi. Wa ma ru'ya ahadun fi manahi faqala ghafarallahu li bi'ilmi illa qalilun minan nas. Dan tidaklah seseorang bermimpi di dalam tidurnya lalu ia berkata, ghafarallahu li bi'ilmi illa qalilun minan nas. Allah Subhanahu wa taala mengampuniku dengan ilmuku kecuali sedikit dari manusia. Coba perhatikan lagi perkataan itu, semua riwayat disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Kemudian Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, "Laulal lail ma ahbabtu al-baqa'a fid dunya." Kalau seandainya bukan karena malam ada, aku tidak ingin hidup di dunia. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Ali ibn Bakkar radhiyallahu anhu berkata, "Mundu 40 sanah ma ahzanani illa tulu'ul fajr." Subhanallah. Artinya setelah semenjak 40 tahun, tidak ada sesuatu yang menjadikan aku sedih kecuali terbitnya fajar. Artinya dengan terbitnya fajar berhenti salat malam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya takut menyampaikan ini saya tidak mengamalkannya. Mudah-mudahan kita bisa termasuk dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar, "Inna ni'ma rajulu Abdullah law kana qama min al-lail." Sesungguhnya sebaik-baik manusia, sebaik-baik lelaki, artinya lelaki yang benar-benar lelaki adalah Abdullah kalau seandainya bangun malam. Maka diceritakan setelah itu Abdullah tidak pernah meninggalkan sholat malam sekalipun. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ini. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi raq'atil akhirah, fi raq'atil akhirah min al-fajr." Berdoa tatkala mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir dalam salat. Berdoa tatkala mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir dalam salat subuh. Jadi kapan itu? Rakaat terakhir habis ruku kemudian bangun. Untuk apa? Untuk i'tidal sebenarnya, tapi beliau gunakan untuk berdoa. Berarti di sini kalau kita perhatikan doanya tersebut setelah apa? Setelah ruku. Ya. Kebiasaan kalau orang kunut kapan? Sebelum ruku atau setelah ruku? Setelah ruku, ya. Ya. Jadi ini yang terjadi di tengah masyarakat dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini disebutkan dalam salat subuh. Sedikit menyinggung tentang kunut di salat subuh. Saya tidak ingin menyebutkan secara detail, akan tetapi saya ingin menyebutkan pendapat para ulama tentang salat subuh biar Bapak Ibu saudara-saudari ketahui apa sebenarnya salat subuh tersebut, pendapat para ulamanya apa. Perhatikan baik-baik. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi dan Hambali. Mazhab Hanafi dan Hambali bahwa kunut di waktu subuh adalah tidak disyariatkan. Ini mazhab mana? Hanafi dan Hambali. Jangan sewat dulu. Ya, jangan sewat dulu. Mazhab Hanafi dan Hambali bahwa kunut di waktu subuh tidak di apa? Disyariatkan. Kemudian yang kedua yaitu mazhab Maliki berpendapat bahwa kunut di salat subuh dianjurkan dan utama. Dianjurkan dan utama. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i mengatakan kunut subuh sunnah muakkadah. Siapa yang meninggalkannya sujud sahwi. Siapa yang meninggalkannya sujud sahwi. Baik sengaja ataupun kelupaan harus sujud sahwi. Ya, harus sujud sahwi. Ini menurut pendapat yang ketiga. Nah, itulah pendapat para ulama. Ya. Jadi, kenapa saya ingin ungkap pendapat ini dulu agar tujuannya adalah agar bahwa permasalahan kunut subuh dari mulai semenjak abad ketiga sudah dibicarakan oleh para ulama. Jadi jangan terlalu diperuncing di tengah masyarakat. Ya. Jangan terlalu diungkit-ungkit di tengah masyarakat, apalagi sampai mengklaim-mengklaim surga yang berkunut subuh. Surga yang kada berkunut subuh, kada surga. Ini enggak boleh. Atau sebaliknya, yang berkunut subuh neraka, yang kada berkunut subuh surga. Ini tidak boleh. Ya, karena ini namanya permasalahan fikih mu'tabar. Apa namanya? Permasalahan fikih mu'tabar atau perselisihan fikih mu'tabar. Artinya mu'tabar itu yang dianggap dari mulai dahulu sudah apa? Dijelaskan apa diperselisihkan di antara para ulama, bukan orang-orang yang umum, bukan orang-orang yang awam. Para ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi, mazhab Abu Hanifah mempermasalahkannya. Jadi, para ikhwah sekalian, ketika kita mengetahui tiga pendapat tadi, maka perhatikan baik-baik. Pada saat itu kita sebagai orang umum, bukan penuntut ilmu, apalagi ulama, apalagi yang berbicara di hadapan Bapak ini bukan ulama, Pak. Ya, kita ini sama seperti, saya ini sama seperti Bapak-Bapak. Cuma saya ditakdirkan duduk di sini, Bapak di bawah. Itu aja bedanya. Ya. apalagi derajat ulama jauh. Ulama itu yang ada di Madinah, yang di Mekah, yang ada di Mesir, itu para ulama yang mereka benar-benar tahu usul-usul dasar ilmu di dalam agama, kemudian bisa berijtihad, hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal tafsir-tafsir dari Al-Quran dan semisalnya. Taib, kita lanjutkan. Nah, kalau seandainya kita sudah ketahui bahwasanya itulah perbedaan pendapat di antara para ulama zaman dahulu, maka sekali lagi pesan saya, jangan terlalu diperuncing dalam masalah ini. Lalu Ustaz, sikap kita bagaimana? Nah, ini baru. Sikap kita adalah sebagai orang umum, ya, maka kita melihat mana yang paling kompeten di bidang keilmuannya. Kemudian mereka berdalil dengan apa? Baru kita ikuti. Hal ini mengamalkan firman Allah, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lam. Tanyalah orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Bedanya dengan taklid apa? Taklid itu bodo amat. Yang penting Ustaz si fulan berpendapat ini, aku empat. Nah, itu namanya taklid. Ini enggak, kita melihat mana yang paling berilmu, kita lihat dalil-dalilnya. Oh, punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita ikuti itu. Bisa dipahami, Pak? Begitu berhadapan dengan masalah fikih atau dengan masalah agama secara umum. Kalau kita orang yang tidak berilmu, maka seperti itu caranya. Kalau orang yang berilmu bagaimana? Dia cari hadis, dia cari ayat. Kemudian dia lihat timbang-timbang perkataan-perkataan para ulama dari semenjak dahulu, dia ambil mana yang lebih kuat darinya. Paham? Taib. Dan saya di sini tidak ingin merojihkan, bukan kapasitas saya dalam majelis ini untuk merojihkan, nanti itu dalam kajian Bulughul Maram. Ya, di malam Selasa. Ini Bapak Ibu saudara-saudari merojihkan permasalahan masalah kunut ini. Kunut subuh terutama. Kenapa saya sebutkan di situ? Di sini karena disebutkan berdoa tatkala mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir dalam sholat subuh. Dan ingat, kunut ini, sholat subuh ini adalah disebut dengan kunut nazilah. Kunut apa, Pak? Nazilah. Apa arti kunut nazilah? Arti kunut nazilah adalah doa yang dibaca tatkala kaum muslim dalam keadaan apa? Kesulitan, dalam keadaan terhimpit, didesak oleh musuh, peperangan, musibah, ya, namanya kunut nazilah. Hadis yang kita baca sekarang, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam salat subuh berkunut setelah ruku terakhir di rakaat terakhir, itu maksudnya adalah doa kunut apa? Nazilah. Doa kunut nazilah. Sedikit saya menyinggung tentang kunut subuh. Ustaz, bukankah itu hadisnya di kunut subuh? Berarti kalau begitu memang di sholat subuh itu ada apa? Kunut. Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunut bukan hanya di sholat subuh, tetapi juga zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, makanya disebut dengan kunut apa? Nazilah. Tetapi sangat ditekankan kunut nazilah ini antara subuh dan maghrib saja. Itu pun setelah ini beliau tinggalkan. Ya, setelah sebulan beliau berdoa di waktu subuh dan maghrib, beliau apa? Tinggalkan. Beliau berkunut di sholat subuh dan maghrib, beliau tinggalkan. Kalau seandainya ada yang mengambil pendapat, kalau begitu kita berkunut subuh saja karena Rasulullah SAW pernah berkunut subuh, maka kita katakan, kenapa tidak berkunut maghrib juga? Karena Rasulullah SAW pun berkunut di waktu apa? Maghrib. Bisa dipahami ini? Baik. Ini menunjukkan bahwasanya, apalagi di sana ada hadis Anas bin Malik, bahwa Anas bin Malik bercerita qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri hatta faraqad dunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunut di salat subuh sampai meninggal dunia. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, dan hadisnya derajatnya mungkar. Mungkar itu lemah, menyelisihi yang sahih. Kenapa? Di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Wah, Ustaz hafal. Enggak, ini skripsi ulun di sana, jadi ulun hafal. Ya, bukan hafal, bukan. Jadi jangan sampai dikira macam-macam. Ya, karena skripsi, jadi kita mengerjakan lama, maka ada seorang perawi yang bernama Abu Ja'far siapa? Ar-Razi. Beliau ini dikenal oleh para ulama hadis sebagai majhul, orang yang tidak dikenal. Orang yang tidak dikenal perawinya, baik tidak dikenal kedudukannya, namanya pun tidak dikenal. Itu kan Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far berarti kunyah, namanya enggak dikenal. Dan kedudukannya, dia apakah terpercaya, tukang dusta, apakah adil, apakah ini tidak dikenal. Yang jelas, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu sedikit permasalahan tentang kunut pada salat subuh. Baik. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'dama yaqul sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Wahai Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang ingin saya bahas, laknatlah. Arti laknat, karena kita baca kitab, Pak ya. Lihat, arti laknat adalah dijelaskan oleh para ulama seperti Abu Sa'adat mengatakan ar-tardu wal ib'ad minallah. Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Laknat itu artinya diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda, wahai Allah, laknatlah si fulan dan si fulan, maksudnya wahai Allah, si fulan jauhkan dan diusir dari rahmat Allah. Usir dan jauhkan dari rahmat Allah si fulan dan si fulan. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak disebutkan fulannya itu siapa. Dalam riwayat selanjutnya, lihat di halaman yang sama di bawah, dan menurut riwayat yang lain, beliau mendoakan Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Al-Harith bin Hisham dijauhkan dari rahmat Allah. Maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Ternyata Pak, subhanallah, tiga orang ini masuk Islam. Doa Nabi enggak dikabulkan. Ya? Tiga orang ini masuk Islam. Makanya Allah berfirman setelah itu, laisa laka minal amri syai. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Itu urusan Allah. Ini isyarat dari Allah bahwasanya petunjuk milik siapa? Allah. Maka ini pelajarannya, Pak. Rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap saat sering beliau berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini rahasianya. Karena hidayah di tangan Allah, kapan saja Allah bisa cabut, kapan saja bisa Allah kasih. Mintalah kepada Allah ketetapan hati. Wallahi Pak, bagi orang-orang yang tahu diri, dia akan sangat takut untuk sesuatu hal. Dicabut hidayah tatkala dicabut nyawanya. Jangan pernah merasa aman. Kita dari mulai kecil, bapak ibu muslim, kakek nenek muslim, siapa yang tahu takdir Allah Subhanahu wa taala? Sungguh sangat menyedihkan, dan tidak ada kerugian di atas kerugian ini di dunia, tidak ada semelarat ini orang di dunia ketika dia dari mulai balik sampai sehari sebelum meninggal mengerjakan amalan-amalan Islam, takdir Allah sudah termaktub untuk dia kafir, akhirnya dia kafir. Su'ul khatimah. Siapa yang tahu? ya, sebagaimana karunia dan anugerah Allah yang paling besar adalah husnul khatimah, maka seperti itu pula kerugian dan kemurkaan dan keburukan dari Allah yang paling besar adalah su'ul khatimah, buruknya tatkala kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan ya. Sesudah itu Allah pun menurunkan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai", tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Surat Ali Imran ayat 128. Ini juga menjadikan pelajaran bagi kita, Pak. Kalau tadi saya katakan pelajarannya adalah banyak-banyak berdoa karena hidayah dari Allah. Berdoa minta ketetapan hati. Pelajaran yang lain yang kita bisa ambil dari cerita ini juga adalah bahwasanya siapa yang ingin berdakwah, menularkan kepada istrinya, ini kan banyak suami-suami yang belum, mungkin istrinya belum belum ada kesempatan untuk mengkaji sunnah, bahkan bukan hanya belum, bahkan menentang. Betul apa betul? Ya, menentang. Bahkan subhanallah, saya sering dicurhati dan ini yang menyebabkan saya menulis sebuah artikel dengan judul "Wahai Istriku, Apa Salah Saya?" Apa saya tulis di situ? Karena itu berasal dari curhatan beberapa suami. Sang suami ingin menjadi sosok manusia yang lebih menghambakan diri kepada Allah. Semua ajaran-ajaran Islam, dari mulai akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, dia ingin amalkan. Otomatis timbul ya perubahan dari sang suami. Dari mulai tata bicaranya, akidahnya, kemudian kebiasaan-kebiasaannya. Sampai sang istri pernah, seorang suami curhat kepada saya. Ketika suaminya tidur, istrinya mengambilkan gunting, menggunting jenggotnya. Subhanallah. Itu masih mending kalau lagi tidur. Ini tidak. Suaminya dipaksa duduk. Ini cerita hakiki, nyata. Suaminya dipaksa duduk. Duduk. Ini apa ini? Apa ini? Ya. Suami dilarang untuk sholat berjamaah. Dengan dalih bahwasanya kami di rumah ingin sholat berjamaah bersama suami. Suami dilarang untuk duduk di majelis ilmu. Belajar terus apabila mencari duit. Dimakani apa kami? Jawab mudah, nasi. Mau nungkar nasi kuning lawan Pak Daeng sana. Ya, bos nasi kuning wah ini Sidin. Nah, Pak. Ini ceritanya Nabi siapa, Pak Ji? Nabi Ibrahim ganti palang pintu, ya. Ini laki-laki yang tegas, macam-macam ini ganti palang pintu. Pian nyaman mengganti ulun. Nang seikung aja susah dapatnya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita ingin berdakwah kepada anak, istri, hidayah di tangan Allah. Kita tugas kita cuma apa? Menyampaikan. Yang belum paham tentang palang pintu tadi, nanti ya. Kita berduaan aja. Ada cerita Nabi Ibrahim yang menarik insyaallah. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kapan kita ada kadang-kadang seorang sudah mulai ingin mengamalkan sunnah, ingin mengamalkan agama dengan lebih baik. Ya, menjauhi hal-hal dosa besar, kesyirikan, perbuatan mengada-ngada dan segala macam perbuatan dosa, dia mulai mencoba menapaki jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada rintangan, itu pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan akan hal itu. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu walayanamal kadhibin. Sungguh orang-orang sebelum mereka telah kami uji. Ya, maka agar diketahui siapa yang benar-benar imannya, siapa yang sekedarnya saja. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, ujian pasti, pasti ada ujian. Nah, ketika kita mendakwahkan agama kepada keluarga, orang tua, ya, maka pada saat itu kita harus meminta petunjuk kepada Allah. Sebagaimana Nabi Musa, Nabi Harun menghadapi manusia bukan manusia biasa, pengaku Tuhan, manusia paling bejat, manusia paling bengis. Ya. Beliau tidak lupa berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan riwayat yang selanjutnya yang dibawakan oleh penulis sehingga kita ingin selesaikan pada malam ini beberapa riwayat. Penulis rahimahullahu taala berkata, wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. Artinya diriwayatkan dari pula dari Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu anhu seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Pelajaran menarik dari seorang Abu Hurairah adalah jangan merasa terlambat untuk menjadi orang saleh. Jangan merasa terlambat untuk menjadi orang saleh. Selalu ketika diajak ke jalan Allah, kayaknya kada mungkin lagi ulun ni hendak saleh. Sudah kayak ini pang sudah takdirnya. Tidak. Ya, tidak boleh. Sering orang bersandar dengan takdir dalam perkara ibadah. Tapi kenapa tidak bersandar dengan takdir dalam perkara rezeki? Disuruh misalkan, bian berapa umur? 40, 50. Bisa kadang mengaji tabata-bata. Kenapa? Takdirnya kayak itu pinanya. Ya. Ini sering bersandar dengan takdir. Adapun dengan rezeki tidak. Ya, kenapa? Masalah rezeki dia bekerja, banting tulang, panas, malam-malam, siang, hujan harus kerja. Kenapa dia tidak bersandar? Takdirnya memang kayak ini kalau ada ngijikin di rumah. Kalau dapat dapat, kalau enggak. Enggak. Tetap usaha. Begitu pula dalam masalah akhirat, dalam masalah agama, harus usaha. Bisa karena biasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran menarik. Kenapa saya katakan Abu Hurairah seperti itu? Beliau termasuk orang yang terlambat masuk dalam agama Islam. Artinya terlambat bukan generasi-generasi pertama masuk dalam agama Islam. Beliau sekitar tahun ke-6 Hijriah setelah Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, beliau masuk Islam. Tetapi akibat kegigihan beliau, beliau aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara mutlak tidak ada yang mengalahi Abdullah bin Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian ia berkata, ketika diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, surat Asy-Syu'ara ayat 214. Maka pelajaran ini dari ayat ini juga, contohlah Nabi dan kerjakan firman Allah ini. Yang paling patut kita dakwahi siapa? Kerabat-kerabat terdekat kita, ya. Coba lihat dari mulai akar kita atau cabang-cabang kita ataupun samping-samping kita, ranting-ranting kita. Akar kita, bapak, ibu sudah dapat petunjuk belum? Berakidah yang benar belum? Ya, menjauhi kesyirikan tidak? Kemudian beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Itu Pak lebih utama, memikirkan bagaimana mereka dapat petunjuk dibandingkan kita. Oh my, si fulan tuh Kau udah mau sholat berjamaah? Tinggalkan dulu, urus abah mama. Urus abah mama kita agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu min abarril bir, termasuk bakti yang paling utama dari seorang anak kepada orang tuanya. Melepaskan jerat-jerat neraka dari orang tuanya, memasukkan ke dalam indahnya surga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kalau sudah orang tua kita lihat, lihat adik, kakak, lihat juga anak, istri, lihat yang terdekat-terdekat, agar mereka senantiasa mendapatkan hidayah ke dalam agama Islam yang benar ini. Berdirilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini berdiri di atas sofa. Di atas sofa. Di sini kan tidak disebutkan berdirilah beliau. Maksudnya berdiri di sini di mana? Di atas bukit sofa. Ya, berdirilah beliau maksudnya berdiri di atas mana? Di atas bukit sofa. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bersabda, "Wahai segenap kaum Quraisy." Ini adalah kabilah terbesar beliau dan beliau berasal dari itu. Ya, kalau di kita itu orang Banjar, orang Sumatera, orang Jawa, "Wahai kaum Quraisy." Begitu ya. Nanti dari kaum Quraisy ini ada suku-suku lagi. Ada kabilah-kabilah, ada keturunan, keturunan Bani Hashim, keturunan Bani Makhzum, keturunan Bani ada keturunan keturunan Abu Sufyan, keturunan Abu Lahab, keturunan Abu Jahal dan seterusnya. Nah, itu termasuk semuanya adalah orang-orang apa? Quraisy. Wahai segenap kaum Quraisy, tebuslah diri kalian dengan dari siksa Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Maksudnya apa? Ishtaru anfusakum. Artinya tebuslah diri kalian dengan cara bagaimana? Beriman kepada Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sedikit pun aku tidak berguna bagi kalian di hadapan Allah." Bayangkan, Pak. Di tengah orang-orang yang menyembah berhala, beliau sendirian seperti itu. Bukankah perjuangan yang berat? Maka seperti yang saya singgung di awal tadi, ketika kita mengenang sejarah perjuangan Rasulullah SAW, itu akan menimbulkan cinta kepada Rasulullah SAW. Dan cinta itu adalah apa? Cinta itu adalah apa? Iman. Maka kenang perjuangan-perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengenang perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mudah untuk menyerah dalam memperjuangkan agama, dalam beramal enggak menyerah. Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar darah, Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kampung halaman, Rasul sallallahu alaihi wasallam dituduh macam-macam, dan paling sakit memang Pak, manusia itu paling sakit dituduh untuk sesuatu yang dia tidak mengerjakan itu. Itu paling sakit. Ya. Si fulan bekerja, dituduh tidak bekerja. Ini namanya fitnah. Ya. Si fulan beramal, dituduh tidak beramal. Oh, kita bagaimana kalau seandainya, misalkan, Pak Arif, ahli sholat malam, misalkan. Kemudian dituduh, Pak Arif gak sholat malam. Gimana? Kita mau mempertahankan gini gimana? Ya. Apa mau ngomong? Kan gak mungkin. Ya berarti ya khalli ala Allah, biarkan dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Biarkan dia untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, maka mengenang perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat kita teguh untuk senantiasa beramal di dalam agama ini. Tapi para ikhwah, kemudian perhatikan, wahai Abbas bin Abdul Muthalib, sedikit pun aku tidak berguna bagi diri bagi dirimu di hadapan Allah. Siapa Abbas bin Abdul Muthalib? Paman. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masuk Islam pamannya. Ya. Berarti Abdullah bin Abbas siapanya Rasulullah? Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sedikitpun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Maksudnya perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bahwa beliau tidak akan bisa menolong jika Allah telah menentukan keputusannya. Ya, tidak akan bisa nolong jika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan keputusannya. Bukan berarti maksudnya beliau tidak bisa memberikan syafaat, tidak. Tetapi kalau sudah Allah putuskan, si fulan neraka, si fulan surga, sudah. Siapapun harus menerima. Karena neraka dan surga adalah murni keputusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wahai Safiyyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safiyyah di sini adalah Safiyyah bintu Abdul Muttalib. Safiyyah bintu Abdul Muttalib, bukan Safiyyah dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Safiyyah bintu Huyai. Ya, ini Safiyyah bintu Abdul Muttalib, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikitpun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah, sama juga maksudnya. Dan wahai Fatimah bintu Muhammad, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan dari hartaku. Sedikitpun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama maksudnya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika Allah telah menentukan sebuah keputusan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa menolong siapapun dari manusia tersebut. Nah, pelajarannya Ustaz dari tadi, apa hubungannya dengan bab? Ya. Hubungannya dengan bab adalah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling utama saja seperti itu tidak bisa menolong keluarga-keluarganya, maka bagaimana orang-orang yang derajatnya di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tentunya tidak bisa juga menolong manusia, tidak bisa juga menolong orang yang minta kepadanya. Nah, ini maksud dari bab tersebut. Penyebutan-penyebutan hadis tadi tujuannya adalah selain Allah tidak pantas untuk apa? Diibadahi. Taib. Selesai kajian kita bab yang ke-15, tinggal membaca kandungan pada bab ini. Nanti insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan baca. Kemudian saya ingin memberikan pengumuman, mungkin masih ada waktu, ternyata minggu depan kita masih kajian. Tetapi tanggal 18, tanggal 25 mungkin saya tidak bisa untuk kajian tauhid ini karena ada safar keluar daerah. Dan pekan depan masih ada, tanggal 11 masih ada, kita bisa masih mengkaji kitab tauhid. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, diperjelas. Silahkan. Jazakallah Ustaz. Jazakumullah khair. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana cara menjelaskan kepada orang yang berpendapat bahwasanya doa akan mudah dikabulkan jika mendapatkan paraf Nabi. Bukan dikabulkan Ustaz, jadi bahasanya dia mengajari kepada saya itu akan mudah dikabulkan kalau mendapat paraf Nabi dengan memohon syafaatnya. Itu bagaimana pandangan Al-Qurannya. Kemudian iya. Punten Ustaz, tadi yang 4 Abdullah tadi mungkin saya pernah baca, yang 1 Abdullah bin Zubair Ustaz. Ya. Mungkin itu tambahan. Assalamualaikum. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Dan semoga kita senantiasa diwafatkan dalam iman. Maka jawabannya, mungkin yang dimaksudkan dari pertanyaan tersebut adalah bahwa kalau seorang berdoa dan menyebutkan dengan di dalam doanya tersebut meminta kepada Allah sambil menyebutkan pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan mudah dikabulkan. Maka jawabannya wallahu a'lam, bahwa kita di dalam Al-Qur'an diperintahkan untuk langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan untuk kalian. Maka di sini diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, ya, tidak memakai perantara dengan perantara apapun, termasuk di dalamnya pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tambahan yang kedua, koreksian lebih tepatnya, dan jazakallahu khairan, saya sudah dikoreksi, terima kasih banyak. Jadi mungkin bisa dikoreksi catatannya, bahwa yang empat orang tadi, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, dan Abdullah bin Zubair, dan mereka-mereka adalah sahabat-sahabat yang masih muda dan bernama Abdullah, dan banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang lain? Silakan. Barakallahu fikum. Fikum barak. Ini penjelasan dari hadis Ustaz. Ya. Pemahaman saya Ustaz, nah. Ya. Bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka? Itu kan sabda nabi. Ya. Ya, terus itu kan suatu ponis nabi terhadap kaum. Terus lanjutan itu kan keluar turun ayat, tidak ada sedikit campur tanganmu dalam urusan mereka. Itu ya, suatu teguran Allah terhadap nabi kan? Tolong jelaskan Ustaz. Iya. Kedua Ustaz, ke sambungan yang di Samsat kemarin Ustaz. Iya. Itu kan kalau kita melakukan kesyirikan, kebaikan kita yang terdahulu akan dihapus Ustaz. Terus kita kembali lagi ke jalan yang lurus, apakah kebaikan-kebaikan itu akan balik kembali Ustaz? Iya. Ya, alhamdulillah jazakallah. Jazakallah khair atas pertanyaannya, bagus sekali. Maka jawabannya sebenarnya sudah kita sebutkan tentang masalah yang ditanyakan tadi, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifa yuflihu qaumun syajja nabiyyahum, bagaimana, atau syajju nabiyyahum, bagaimana akan beruntung satu kaum yang melukai nabi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat laisa laka minal amri syai, artinya itu bukan urusanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksud dari perkataan atau ayat ini maksudnya bukan teguran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teguran lebih tepatnya pada ayat yang tadi, pada hadis yang kedua. Ya. Tetapi itu maksudnya adalah, makanya saya sebutkan bahwasanya maksudnya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengucapkan itu, beliau meyakini bahwasanya orang-orang yang menyakiti nabi tidak akan pernah beruntung. Orang-orang yang menyakiti nabi tidak akan pernah beruntung. Kemudian Allah timpali dengan ayat laisa laka minal amri syai, yang artinya itu bukan urusanmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini adalah bahwa semua perkara di tangan Allah. Si fulan akan dapat pahala atau siksa itu urusan Allah. Tugasmu hanya apa? Nyampaikan. Ya, itu dia. Nah, di sini bukan teguran dari Rasul untuk Allah, dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW, bukan, tetapi teguran pada hadis yang kedua. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat fulan, fulan, fulan, tiga orang, ternyata si fulan tersebut masuk Islam. Ini pelajaran menarik juga, bahwa sebagian orang kadang-kadang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya sudah paham Pak ya. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka, kemudian Allah timpali kan, laisa laka minal amri syai, itu bukan urusanmu. Maksudnya adalah urusan siksa, pahala itu urusan siapa? Allah, bukan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tugasnya cuma menyampaikan. Ya. Dan saya tidak setuju bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sebagian ada orang mengatakan saat beliau luka kemudian beliau mengatakan seperti itu, beliau seakan-akan berputus asa. Saya enggak setuju dengan perkataan ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada putus asa. Beliau cuma mengatakan itu karena saking beratnya mendapatkan perlakuan dari kaumnya. Bisa dipahami ya, Pak? Nah, ini pelajaran yang ingin saya sampaikan tadi. Ini pelajaran menarik juga, bahwasanya kadang orang berdoa kepada Allah, berdoa belum dikabulkan, ternyata pengabulannya besok. Putus asanya di hari ini. Paham ya, Pak? Nah, inilah lemahnya manusia. Besok jadwalnya dikabulkan takdir Allah itu besok. Dia putus asa, kemudian menghina Allah habis-habisan hari ini. Nah, ini dia. Maka itulah makna firman Allah, wa kanal insanu ajula. Manusia itu senantiasa selalu apa? Tergesa-gesa. Tergesa-gesa memvonis, tergesa-gesa menuduh, tergesa-gesa macam-macam. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian pertanyaan kedua yaitu, ketika kajian kitab Al-Kabair, ini pengumuman juga bagi bapak-bapak yang mungkin tidak hadir di majelis taklim Samsat di Masjid As-Salam di Samsat, kita juga punya kajian. Bagi bapak-bapak yang belum hadir, silakan juga hadir di sana. Tidak ada pendaftaran, tidak ada dilihat apa rasnya apa, silakan masuk saja, nggak ada daftar. Kitab namanya kitabnya Al-Kabair. Kita membaca kitab dosa-dosa besar. Dosa pertama yang paling terbesar adalah dosa kesyirikan. Dan saya sebutkan dalam kajian itu bahwa buruknya dosa kesyirikan menghapuskan semua pahala. Semua pahala. Dari mulai dia kerjakan, dari mulai dia balik sampai terakhir dia mengerjakan perbuatan syirik itu hapus dosanya. Hapus pahalanya. Semuanya. Sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, berdoa, semuanya, sedekah, hapus pahalanya. Satu kali saja melakukan kesyirikan, dan ini buruknya kesyirikan. Nah, beliau bertanya, apakah kalau orang bertaubat kembali kepada Allah, kembali jalan yang benar, apakah akan dikembalikan? Maka lihat firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Dan ini termasuk rahmat Allah yang luar biasa. Kecuali orang yang beriman, bertobat dan mengamalkan amal saleh, maka mereka lah orang-orang yang digantikan oleh Allah kesalahannya dengan kebaikan. Sebanyak dosa yang pernah kita kerjakan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan tersebut. Asal bertobat kepada Allah. Ya. Asal bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Wallahu a'lam. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak manusia, kalau seandainya engkau datang nanti di hari kiamat dengan sejagat raya dosa, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan kamu belum mensyirikkan Allah, tidak mati dalam kesyirikan, maka aku akan datangi engkau dengan sejagat raya ampunan. Ini hadis sahih, dan ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Cuma perhatian yang sudah bertobat, jangan ujub, jangan merasa yang penting saya tobat. Pertama, siapa yang menjamin taubat kita diterima? Ya. Kemudian perhatian juga, siapa yang sudah mengkaji tauhid, seperti kita sekarang mengkaji tauhid, dalam ajaran tauhid diajarkan bahwasanya seluruh dosa akan diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Maka sebagian orang kadang-kadang timbul dalam hatinya yang penting tidak melakukan syirik. Dosa apa saja bisa dikerjakan, yang penting enggak melakukan syirik. Ya. Hutang nggak bayar, kemudian melihat mata diharamkan dilihat, yang diharamkan dilihat, kemudian menggibah orang seenaknya, kemudian menzalimi orang seenaknya, ya, maka berbuat curang dalam jual beli, kemudian makan harta riba, Jadi makan harta riba, ah enggak apa-apa, yang penting tauhid. Ini sih ajaran dari mana ini? Ya. Jangan, tauhid itu semakin kita menjadikan kita mempunyai mengkadarkan Allah. Artinya meletakkan Allah benar-benar pada tempatnya yang memang pantas untuk diletakkan. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Orang-orang kafir tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Nah, wallahu alam. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.